dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yaitu ada sebagian manusia ketika mendengar ayat atau hadis berkaitan dengan sifat, dia gelisah, mengingkari. Tapi ketika mendapatkan ayat tentang hukum, dia menerima dengan tenang. Maka kata beliau, warubama hasolamahum. Dan terkadang terjadi bersama mereka disebabkan min adami talakkihi bil qabul, tidak mau menerima ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Wa tarku ma wajaba minal imani bih, lalu meninggalkan apa yang wajib diimani. Mengimani Allah, ya, al-imanu billah, ini mencakup empat. Ya, al-imanu billah mencakup empat. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, mengimani wujud Allah. Allah itu ada. Adanya Allah tidak seperti makhluknya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-imanu birububiyatillah, mengimani rububiyah Allah. Mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin. Maka barang siapa yang mengimani wujud Allah tapi tidak mengimani rububiyah Allah, maka belum beriman kepada Allah. Masih mengimani selain Allah sebagai yang menguasai alam, mengimani ada selain Allah yang bisa mengatur hujan, ada selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan umpamanya, maka ini belum beriman kepada Allah. Ya. Sebagian manusia menganggap ada selain Allah yang bisa menguasai alam, ada yang menunggu gunung, ada yang menunggu laut umpamanya, selain Allah umpamanya. Nah ini berarti belum mengimani Allah sebagai Rabbul Alamin. Satu-satunya Rabbul Alamin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah, yaitu mengimani Allah ilah yang hak. Satu-satunya ilah yang hak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun siapa saja selain Allah dijadikan sebagai ilah, itulah ilah yang batil. La ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengimani wujud Allah, barang siapa yang mengimani uluhiyah, mengimani rububiyah Allah, Allah sebagai Rabbul Alamin, tapi tidak mengimani Allah satu-satunya ilah yang hak, maka belum beriman kepada Allah. Maka orang jahiliyah, orang musyrik zaman dulu, mereka kalau ditanya siapa Rabbul Alamin, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang mengatur alam ini, mereka akan jawab Allah. Tapi dalam masalah ilah, sesembahan, mereka masih menjadikan selain Allah sebagai ilah. Mereka punya Lada, punya Uzza, punya Manat, yang mereka jadikan sebagai sesembahan selain Allah sebagai ilah. Maka mereka tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ini yang keempat, iman yang berada al-imanu bi asma'illah wa sifatihi, yaitu mengimani nama-nama dan sifat Allah. Yaitu mengimani Allah memiliki nama-nama yang sangat bagus. Walillahil asma'ul husna wasifatul ulya. Bagi Allah lah nama-nama yang sangat bagus dan sifat-sifat yang tinggi. Ini. Maka barang siapa yang mengimani wujud Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, akan tapi tidak mengimani nama dan sifat Allah, maka belum beriman kepada Allah. Nah ini. Maka mengimani nama dan sifat ini termasuk rukun iman. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Maka termasuk al-imanu billah. Mengimani Allah mencakup empat tadi. Dan mereka yang mensikapi ayat-ayat Allah berkaitan dengan sifat, sikap pengingkaran, berarti mereka meninggalkan apa yang wajib diimani. Ini yang dimaksud. Akhirnya ada pada mereka tidak mau menerima, yaitu meninggalkan apa yang wajib diimani, yaitu mengimani nama-nama dan sifat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan nama untuk dirinya dan juga menetapkan sifat untuk dirinya. Maka keadaan mereka, ya, orang yang seperti itu mempunyai sifat berbeda dalam menghadapi ayat, keadaannya seperti keadaan orang yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah mereka mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Nah ini. Nah, orang yang mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian lain ini adalah bukan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman. Ini ya ikhwan. Karena orang yang beriman adalah mengimani seluruh kitab Allah. Dan ini termasuk rukun iman. Yaitu beriman kepada kitab Allah. Termasuk terhadap Al-Quran. Dan mengimani seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Baik yang berkaitan dengan hukum, baik yang berkaitan dengan kisah-kisah umat terdahulu, apalagi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik berkaitan dengan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan nama-nama dan sifat Allah. Wajib semuanya diimani. Nah, kalau ada sebagian manusia membedakan sikapnya terhadap ayat-ayat hukum, sami'na wa ta'na umpamanya. Saya mendengar dan menaati. Berkaitan dengan sifat Allah, sami'na wa asaina umpamanya. Saya mendengar tapi saya mengingkari umpamanya. Maka ini bukan orang yang beriman. Maka ini bukan orang yang beriman. Maka kata beliau, fala yaslam minal kufri illa man amila bima wajaba alaihi fi dhalik. Maka tidak selamat dari kekufuran. Ya ini, ya. Maka tidak selamat dari kekufuran kecuali orang yang mengamalkan apa yang wajib baginya dalam hal itu. Yaitu wajib mengimani semua ayat-ayat Allah. Baik yang berkaitan dengan hukum-hukum, berkaitan dengan kisah-kisah umat terdahulu, berkaitan dengan Allah, imani semua. Baik yang kita pahami maknanya maupun yang belum kita pahami maknanya, kita iman itulah kalamullah, pasti hak. Jangan sampai kita menolak ayat Allah karena tidak memahami maknanya. Yaitu minal imani bi kitabillah kullihi wayakin. Jadi termasuk beriman kepada Allah seluruhnya dan meyakininya. Kama qala ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasabihat Fa ammal ladina fi qulubihim zayh wa yattabi'una ma tasabaha minhu ibtihal fitnah wa ibtiha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wal rasikhuna bil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dalam surah Ali Imran ayat ke-7. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dialah yang menurunkan kepadamu kitab di antara kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat yang muhkamat adalah ayat yang maknanya jelas. Kita sementara artikan itu. Karena dibedakan dengan mutasabih. Walaupun kata muhkam ini ada beberapa makna. Dan ini, maka yang kita artikan di sini adalah ayat yang muhkamat adalah ayat-ayat yang maknanya jelas. Hunna ummul kitab. Dan ayat yang kami itu adalah ummul kitab, induknya kitab. Wa ukhra mutasabihat. Dan ayat yang lain adalah ayat mutasabih. Ayat mutasabih adalah ayat yang mungkin maknanya tidak jelas. Nah, tentang ayat mutasabih, apakah ayat Al-Quran ada yang mutasabih? Nah, ini permasalahannya. Kalau mutasabih dalam pengertian ayat yang tidak ada maknanya, tidak benar. Semua ayat Al-Quran ada maknanya, bermakna. Adapun pada sebagian manusia belum jelas, mungkin. Ya Panda? Ya Panda? Nah, ini. Maka sebagian yang lain mungkin jelas, sebagian yang lain belum jelas. Nah, itu juga bisa bermakna mutasabih, mana nisbi. Ada ayat secara makna jelas. Itu muhkam. Karena itu bahasa Arab. Bi'arabin mubin. Dengan bahasa Arab yang jelas. Tapi tentang hakikatnya. Tentang hakikatnya. Tidak diketahui. Kecuali hanya oleh Allah. Sekarang umpamanya ada ayat enggak jelas maknanya dari si hukum, maka dibawa kepada yang muhkam, yang jelas. Agar menjadi muhkam. Lalu pertanyaan, ayat-ayat tentang sifat Allah muhkam atau mutasabih? Ayat-ayat tentang sifat Allah muhkam atau mutasabih? Maknanya muhkam. Istawa makdum sudah, muhkam. Nama Allah muhkam. Karena apa? Jelas maknanya itu bahasa Arab. Maka ayat tentang nama Allah dan sifat Allah ayat yang muhkam dari si maknanya. Ada dari sisi hakikatnya tentang sifat Allah seperti apa? itu hanya Allah yang tahu. Mari kita lanjutkan di sini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayh. Adapun orang-orang dalam hatinya ada penyimpangan. Wa yattabi'una ma tasabaha minhu fil fitnah wa tibtiha ta'wilih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka dia mengikuti yang mutasabih. Karena mencari fitnah dan mencari takwilnya. Malah cari-cari yang mutasabih, yang samar. Maknanya jelas, tapi cari yang samar hakikatnya. Maka ada orang bertanya kepada Imam Malik, bagaimana istawanya Allah? Nah ini. Maka Imam Malik mengatakan, waqif, waqif, majhul. Tentang bagaimananya majhul. Hanya Allah yang tahu. Tapi tentang makna istawa maklum. Allah istawa maknanya itu bahasa Arab. Diketahui maknanya bahasa Arab. Tapi kalau tanya bagaimana istawanya Allah, itu majhul. Wal imanu bihi wajib. Dan mengimani Allah istawa di atas ars itu wajib. Adapun bertanya-tanya as-su'al anha bid'ah. Nah, ini tegas jawabannya Imam Malik. Dan jawaban Imam Malik walaupun ini berkaitan dengan istawa, ini mencakup pada seluruh sifat Allah. Kalau ada orang tanya bagaimana tangan Allah, jawab seperti jawabannya Imam Malik. Yad maklum, maknanya jelas dari bahasa Arab. Adapun bagaimana tangan Allah, majhul, tidak diketahui. Hanya Allah yang tahu. Mengimani Allah punya tangan wajib. Dan bertanya tentang bagaimana tangan Allah itu bid'ah. Begitu juga pada sifat-sifat yang lain yang seorang bertanya. Ini penting ya ikhwan. Jangan seperti orang yang cari-cari yang mutasabih untuk cari fitnah. Itu menjadikan ragu. Dan mencari-cari takwilnya. Bagaimana alul bid'ah berawal dari menyamakan Allah dengan makhluk. Sifat Allah disamakan dengan makhluk menjadikan mengingkari sifat Allah. Atau ditakwil dengan takwil yang lain, yaitu ditakrif, dirubah. Karena berawal dari apa? Ketika menjumpai tentang kalimat yad dibawa kepada makna yad makhluk, akhirnya mengingkari Allah pun enggak punya tangan. Tapi itu maknanya lah kudroh, takwil. Kenapa mengingkari nama Allah punya yad? Kalau Allah punya yad berarti lalu akan disamakan dengan makhluk Allah al-musta'an. Tapi kalau kita kembali kepada yang muhkam, laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'un basir. Selesai. Tidak ada sesuatu yang semisal Allah. Zatnya tidak ada yang semisal Allah. Sifatnya juga tidak ada yang semisal sifat Allah. Selesai sudah. Karena kembalikan pada muhkam. Maka ketika kita jumpai yadullah, maka kita harus apa? Tidak ada yang semisal sifat apa tangan Allah. Walaupun makhluk punya tangan, tapi tangannya makhluk tidak seperti tangannya Allah. Karena Allah tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Tapi karena di dalam hatinya sudah ada zaih, maka akhirnya mencari-cari fitnah, mencari yang subha, yang mutasabih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Maka tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warasihuna fil miyakuluna amanna bih. orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, ini sekarang wakofnya, yang wakofnya pada Allah, berarti maksud ta'wil adalah mengetahui hakikatnya itu hanya Allah. Kalau ta'wil bimakna tafsir, maka illallah warrasihuna fil ilm. Maka orang-orang yang kokoh ilmunya mengatakan amanna bih, kami beriman kepadanya. Kullu min indi rabbina, semuanya lah dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, maka tidak akan bisa ingat atau mempelajari kecuali ulul albab. Nah ini, maka hendaknya orang beriman seperti orang yang ar-rasikhuna fil ilm. Ketika menghadapi ayat, apabila kita tidak mengetahui maknanya atau hakikatnya, kita katakan amanna bih kullum min indi rabbina, kita beriman kepadanya karena semuanya datang dari Rabb kita. Baik yang kita memahami maknanya, walaupun yang belum kita memahami maknanya, kita terbatakan amanna bih, kami beriman kepada kita, ayat Allah, karena semuanya datang dari Rabb kami, pasti hak. Ini sikap yang benar. Jangan seperti mereka, karena dianggap tidak masuk akal, lalu mengingkari ayat atau mengartikan dengan makna yang lain atau merubah maknanya disebabkan apa? Alasannya tidak masuk akal umpamanya. Tidak boleh. Kalau tidak masuk akal kamu, belum tentu enggak masuk di akal yang lain. Betul enggak? Kalau akal kamu tidak sampai, tidak bisa menjangkau memahami, belum tentu akal yang lain memahami. Al-muhim itu adalah al-haq dari Allah. Jangan disalahkan ayatnya, disalahkan akalnya mestinya yang belum sampai memahaminya. Ini penting ya. Sudah adzan ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini sedikit-sedikit ya pembahasan ini, karena perlu hati-hati dalam masalah ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.